Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aba. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin azana Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di masjid ini untuk melakukan semacam seminar ya. Dan tugas saya pada kesempatan kali ini adalah sedikit semacam kayak saya. Dan saya sangat bergembira sekali ya, bergembira sekali dengan keadaan saat ini. Sedih-sedih saya ingat masa-masa dahulu saya, masa-masa dahulu ya, ketika saya masih S1 saya juga sama, dan saya juga sama seperti antum-antum sekalian di sini duduk untuk menuntut ilmu dulu sekitar ya 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Dan pemikirannya juga sama, yaitu guru saya beliau. Oh itu. Dan sama juga pembicaranya juga sama beliau Ustaz Said Susanto, beliau adalah termasuk guru saya. Jadi alhamdulillah saya juga sangat senang sekali dan bisa bertemu, dan beliau baru sekarang bisa ketemu setelah perpisahan selama 4 tahun ya. Sekarang bahagia sekali bisa ketemu beliau di sini. Dan mungkin tugas saya mungkin enggak terlalu banyak ya, karena sudah sebagian besar sudah disampaikan oleh guru saya ini. Sebagian besar dalil-dalil dan sebagainya, dan tapi memang tugas saya adalah sekedar sharing dan berbagi, banyak bercerita mengenai keadaan-keadaan klinis ya. Bagaimana kenyataannya di lapangan ya. Kalau tadi mungkin teori-teori dan sebagainya, tapi pembahasannya sangat bagus sekali, dan beliau juga sudah menyampaikan beberapa contoh-contoh. Dan mungkin tugas saya sekarang di sini cuma sekedar menjelaskan ya, menjelaskan bagaimana apa namanya, bagaimana aplikasi di lapangannya bagaimana sih, supaya tidak sekedar apa namanya gambaran doang, teori doang ya. Mudah-mudahan saya bisa banyak berbagi dengan keadaan apa, dengan pengalaman-pengalaman saya di rumah sakit ya. Jadi alhamdulillah juga panitia kemarin sudah sempat wayang-wayang saya ya, dari kemarin tuh mana makalahnya nih, waduh. Ini agak dikejar-kejar juga ya makalahnya ya. Dan kemarin juga apa namanya sebenarnya sudah diwayang-wayang dari kemarin, tapi alhamdulillah saya bisa selesaikan tadi malam ya, karena paginya ada acara pergi pengobatan massal dan sunatan massal di Boyolali bersama Peduli Muslim dan tim kesehatan, majalah-majalah kesehatan muslim ya, ada apa-apa promosi sekali ya. Promosi. Ya, jadi alhamdulillah di situ ada semacam makalah ya, ada semacam makalah mungkin sudah dibagiin oleh panitia tentang adab dan akhlak terhadap orang sakit ya, sebagaimana yang sudah dipesankan oleh panitia ya. Jadi memang tuh orang sakit ini memang keadaannya khusus ya, sudah jelaskan, saya rasa sudah banyak dijelaskan oleh guru saya Ustaz Said Hafizahullah Taala. Dan di sini ada di mungkin bisa lihat makalah ya. Jadi adab kita terhadap orang sakit ya, baik ada dua. Yang pertama, kita orang yang datang menjenguk ya, datangnya menjenguk, kemudian yang menunggu ya, karena orang sakit yang antara dua itu, sama yang ketiga yaitu petugas medisnya, dokternya. Bagaimana kita supaya kita menghadapi orang sakit, kita menyikapi orang sakit bagaimana ya. Tentu saja kita juga pernah merasa sakit ya, pernah sakit minimal ya, sakit gigi, sakit panu dan sebagainya ya, paling minimal ya. Dan ada juga mungkin yang sakit parah dan sebagainya, dan juga mungkin yang ada juga yang mungkin pernah lihat sakit-sakit parah dan sebagainya. Dan saran saya sebagai ini, sebagai yang tenaga medis yang melihat langsung, sekali-sekali antum-antum semua yang ini, sekali-sekali coba pergi lihat ya, pergi lihat, jenguk saudara-saudara kita, ataupun ini disisihkan waktu ya, sebulan sekali atau dua bulan sekali ya, atau berapa, tolong disisihkan waktu untuk melihat pasien-pasien dengan di rumah sakit, dengan yang mereka tuh yang apa namanya yang sangat parah, tolong disisihkan. Mungkin di sana, mungkin di apa namanya, di sisi-sisi mungkin punya kenalan atau siapa ya, tolong dijenguk. Ya, karena kenapa? Di sana tuh mungkin di sana ketemu, di sanalah ketemu nanti kelembutan hati. Di sana nanti ketemu nanti hidayah. Di sana diturunkan hidayah, di sana diturunkan apa namanya? Rasa kasih sayang. Ya. Saya sudah mungkin apa namanya? Sudah sering melihat bagaimana pasien-pasien yang sangat cerita-cerita dari mereka yang sangat menyentuh hati. Dan ini ibarat pisau bermata dua bagi saya petugas kesehatan. Ya. Pertama, sering melihat ya, melihat langsung orang sakit, melihat penderitaan. Salah satu contoh misalnya orang yang sakit, orang harus cuci darah itu sudah mengorbankan semuanya, dari waktu, dari tenaga, dari harta, semuanya mungkin yang bisa dijual, semua bisa dijual. Orang cuci darah, silakan bisa lihat ya, mungkin pertama dicuci darah setahun sekali, tapi lama-lama nanti dia cuci darahnya sebulan sekali, dua minggu sekali, seminggu sekali, bahkan seminggu berapa kali. Dan cuci darah itu biayanya besar, jutaan, hampir 10 juta besar. Dan perlu diketahui nama cuci darah itu bukan mengobati, cuma sekedar nyambung nyawa doang. Nama cuci darah itu bukan mengobatin itu. Ini bukan mengobati cuci darah, cuma nyambung nyawa. Cuma sekedar nyambung nyawa. Kita lihat penderitaan bagaimana semua bisa dijual, dan itu bukan untuk ini, bukan untuk apa namanya, belum ininya, belum obatnya, belum efek dari obatnya, mual muntah dan sebagainya, belum kesedihannya, keluarganya dan sebagainya, belum putus harapannya. Makanya sekali-sekali kalau ada waktu ya, 3 minggu, 3 apa, datanglah ke rumah sakit. Ya, di situ membuat kita akan bersyukur ya. Kita akan bersyukur, kita akan apa? Kita akan apa namanya, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak kita enggak ada apa-apanya nih. Ya, ya sebagaimana kalau kita pengen bersyukur ya kita harus melihat di bawah kita, masalah-masalah dunia kita lihat di bawah kita. Kita lihat ya. Disisihkanlah waktu-waktunya. Ya dilihat ya, bagaimana mereka, bagaimana kesedihannya. Ya, ketika hati-hati kita sesak ya, sesak dengan apa? Dengan berbagai macam musibah, kemudian keuangan kita menipis dan sebagainya, mahasiswa kok enggak dapat kiriman dan sebagainya, belum dapat kiriman ya, ATM kosong. Ya, ataupun sekarang apa namanya? Anak sudah mulai kuliah, anak sudah mulai apa masuk PAUD dan sebagainya, ini kontrakan ntar lagi diusir kalau enggak dia dan sebagainya ini. Sesak dan sebagainya itu ya, cobalah. Coba jenguk, bukan buat waktu apa rutin. Apa ya waktu khusus untuk jenguk. Lihat penderitaan mereka, dengarkan bagaimana kita banyak bersyukur pasti pulang-pulang. Itulah hikmahnya. Ya. Banyak bersyukur, coba dijadwalkan ya. Dan ini ibarat pisau bermata dua bagi kita ya, petugas kesehatan ini ya, petugas kesehatan ini. Ibarat bermata dua, yang pertama kita banyak bersyukur, yang kedua karena hati keras. Ya, petugas kesehatan ini, kenapa? Terlalu sering lihat yang kayak gini, hati kita biasa aja, enggak tersentuh. Ibarat pisau bermata dua. Ya, sudah keseringan lihat orang mati, depan mata itu biasa aja, istilahnya biasa-biasa aja lah, habis mati, udah mati. Ya. Ada pasien datang yang sudah mati depan kita mati ya, bahkan ada yang apa namanya, kalau kita lihat yang pernah lihat sakaratul maut, saya pernah melihat orang sakaratul maut ya, sampai gemeteran badan sebelum mati, gemeteran dulu kayak orang stroke. Ya. Waktu dia sudah pertama biasa aja, mukanya biasa gini ditarik oleh teman-temannya dan sebagainya, muka biasa, tiba-tiba pas dia ini tiba-tiba bergetar. Wah. Badannya bergetar kayak orang stroke, tiba-tiba langsung datar semuanya itu. Ya, melihat orang sakaratul maut di jauh nyawanya, mendengar berita-berita, apalagi kita mendengar baca hadis kematian, kalau saya mati itu sebagaimana dikuliti ya, kemudian sakitnya kematian dan sebagainya, bagaimana keadaannya di dalam kubur, apakah di organ dan sebagainya, mungkin kita teringat mungkin ya, tetapi bagi petugas kesehatan karena biasa itu malah pisau bermata dua, bagaimana bagi petugas kesehatan melihat orang mati, melihat orang ini keadaan dan sebagainya, akhirnya kita biasa aja, mudah-mudahan kita diberikan keteguhan gitu ya. Ya, yang pengen mendapatkan hidayah, yang pengen apa, yang merasa hatinya keras, pengen mengobati hati ya, kok saya ini kok keras sekali hati saya ya, ada pesannya supaya agak slow sedikit agak slow sedikit ngomongnya ya, berarti di apa namanya di kontrol pelan sedikit ya, terlalu menggebu-gebu afan ya jadi apa namanya, bagi kita yang pengen mencari ini, menjadi apa namanya, mencari hati ya, kok kita hati kita kok agak keras rasanya, kok susah dibawa untuk ibadah, kemudian kok susah juga untuk di bawah ini, kok kita apa namanya untuk menghadiri menjadi musuh susah, kemudian kok dibawa sholat susah dan sebagainya, coba sekali-sekali lah kita apa namanya menjenguk teman-teman, kita dengarkan dari keluarganya, dengarkan kesusahannya, dengarkan saya sudah menjual ini, sudah jual rumah ya untuk ini, saya sudah berobat sana sini tidak bisa, sudah pergi kemana-mana tidak bisa, didengarkan keluhan-keluhannya dan insya Allah mudah-mudahan bisa menyembuhkan hati kita, dan itulah salah satu dari hikmah kenapa kita harus apa namanya menyembuh orang sakit ya. Kalau saran saya tolong dijadwallah mendengarnya, khususnya Nabi Al-Ghabar. Ya. Oke, mungkin kita masuk dalam makalah yang sudah saya ketik. Pertama, ada untuk orang sakit, yang pertama itu sebenarnya kita menghibur dan memberikan nasihat ya, memberikan kesabaran pada orang sakit ya, dan jelas pasti memberikan, harus sabar ya, dan cuma caranya ya harus apa namanya, caranya memang ada cara-cara tertentu ya yang sesuaikan dengan kondisi. Saya rasa dalil-dalilnya sudah dijelaskan oleh Ustadz Zaid, guru saya ya, banyak sekali dalil-dalil kesabarannya itu ya, innama yusabiruna ajrun bighairi hisab ya, jadi pahalanya orang bersabar itu sangat apa namanya, sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Kemudian juga di situ saya jelaskan situ ya, ada hadis yang saya bawa ya. Ya waddu ahlul afiyah yaumal qiyamati ya anna juludahum furidat bil maqarid ya mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Ya. Artinya ketika kita jenguk orang itu ya, jangan istilahnya jangan jenguknya cuma jenguk-jenguk biasa aja, cuma main-main aja atau cuma sekedar apa namanya basa-basi aja ya. Cuma sekedar nampang doang istilahnya ya. Kan kebanyakan kita begitu ya, cuma sekedar nampang, enggak enak itu guru saya, enggak enak itu ya, enggak enak nanti itu, kalau enggak datang nanti apa kata keluarga ya. Tapi kita usahakan untuk memberikan nasihat, ya memberikan nasihat dan banyak memberikan kesabaran. Ya apalagi kita bisa menghafalkan banyak hadis dan menghafalkan ayat Al-Qur'an untuk mengingatkan mereka, karena yang namanya hadis dan Al-Qur'an itu memberikan pengaruh. Walaupun dia enggak ngerti bahasa Arab, itu memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh. Walaupun dia tidak ngerti bahasa Arab, Al-Quran juga walaupun dia tidak ngerti, tapi memberikan pengaruh di hati. Ya, hadis dan Al-Quran yang sahih. Ya, coba kita ya kalau bisa apalagi petugas medis ya, terus saya pribadi harus hafal beratnya, berarti senang melihat mengalah berarti kelepasannya nih. Ya jadi pada hari kiamat kita hibur deh, kita hibur dengan berapa hadis, banyak hadis-hadis yang kita bisa jadikan hibur. Jadi yawaddu ahlul afiyah, ya orang-orang yang sehat nanti yaumul kiamat tuh dia berangan-angan nanti ana juludhum, kulit-kulit mereka tuh firdaus bil maqarid, akan di apa namanya dicakar-cakar ya, dikuliti dengan apa namanya dengan dikuliti dengan gunting-gunting nanti dengan apa namanya dengan caplokan gitu ya. Ya kenapa? Dia melihat besarnya pahala orang yang dapat ujian. Jadi kita bilang nanti ya prakteknya nanti kita bilang dengan teman-teman kita, kalau dia sedih sekali, aduh saya toh ini apa namanya dia saya enggak kuat lagi nahan ini penyakitnya, saya sudah ini sudah sedih, saya sudah sana sini berobat ya susah, sudah jual macam-macam gini. Kita jelaskan pada dia, kita jelaskan kepada dia nanti kalau bisa baca hadisnya. Mas, Mbak, Bu, nanti saya tuh di hari kiamat pengen jadi kamu seperti kamu. Saya pengen seperti kamu nanti. Saya pengen terbaring di titik kamu, kemudian terbaring lemah, kemudian saya seperti ini, saya seperti ini, saya pengen kayak kamu nanti. Kita jelasin sama dia. Ke pasiennya itu. Bacaan hadisnya gini. Besok saya di hari kiamat pengen seperti kamu. Pengen apa nah, pengen berbaring, pengen dapat ujian banyak, pengen begini-begini. Bahkan kalau ujiannya dikulitin kayak gitu, saya pengen seperti itu. Dijelaskan pada pasien nanti dengan hadis ini. Ya. Ya kemudian karena waktu yang terbatas saya cepat sedikit ya. Jadi alhamdulillah saya merasa tenang sedikit karena ada guru saya, nanti kalau ada apa pertanyaan yang sudah nanti tinggal menyerahkan saja nanti. Kemudian juga ada hadis juga yang penting juga kita jelaskan pada pasien nanti, yaitu mayazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi ya hatta yaqallahu ma 'alaihi khathiyah. Ya. Namanya cobaan senantiasa akan datang pada mukmin dan mukminah, pada jasadnya orang sakit, pada hartanya, kemudian pada anak-anaknya, sampai dia bertemu Allah tidak ada dosa sedikit pun. Ya pasti datang. Bagaimana aplikasinya pada orang sakit begini? Kalau ada orang sakit ya, ada orang sakit nanti dia orang sakit, terutama orang sakit yang sudah tidak ada harapan hidup ya. Menurut prognosis dokter, memang ada beberapa penyakit yang memang dia itu sudah tidak ada harapan hidup. Misalnya sudah stadium kanker stadium 4 sudah metastasis, artinya sudah menyebar. Ya sudah menyebar ke paru-paru, sudah menyebar ke hati. Ya itu memang istilahnya tinggal nunggu waktu aja menurut dokter loh ya. Dan kebanyakan yang begitu ya, itu artinya golipnya, artinya bukan kita menantang takdir Allah. Ya sudah tidak ada harapan hidup lagi, atau pasien dengan penyakit AIDS. Ya, AIDS itu bisa dibilang itu memang ya sekarang sudah susah ditemukan. Ya memang dia menurun dan sebagainya, memang dia sakitnya ini, dan kita bisa bacakan hadis ini. Ya, kita bisa bacakan hadis ini pada pasien-pasien yang kayak tadi, pasien sudah tidak harapan hidup, sudah apa dan sebagainya ya. Ya, Anda ketika difonis ya, Anda umur Anda tinggal 10. 10 apa, Dok? 10 tahun bukan, 10 bulan bukan. 10 apa? Bukan. 9, 10, 8. Karena sakit jantung mati jadi. Ya, jadi sudah parah sudah darah penyakit lagi, kita bacain hadis yang ini. Pada pasien-pasien yang sudah harapan hidup kita bacain. Ya, bisa jadi nanti dengan penyakit yang mengantarkan kematian, kalau benar memang dia mengantarkan kematian ya. Penyakit yang mengantarkan kematian ini bisa jadi nanti kamu akan bertemu dengan Allah tidak ada dosa sedikit pun. Ya. Artinya penyakit yang mengantarkan kematian ini, misalnya penyakit orang, penyakit apa, penyakit kanker dan sebagainya kan rasa sakit terus menerus ya, nanti tidak ada dosa sedikit kepada Allah, dihapus terus sama Allah. Jadi ketika bertemu Allah tidak ada dosa sama sekali ya, sebagian hatta ya Allah ma alaihi khathiyah, ketika bertemu dengan Allah tidak ada dosa sedikit pun. Kita hibur dengan dia, mau tidak seperti ini? Semuanya mau, semuanya ya, tidak ketemu dengan Allah tidak punya dosa sedikit pun kan. Kita hibur, bersabarlah ya. Memang tawa parah, kena AIDS tawa parah terus. Orang AIDS itu ya pertama sehat lama-lama ya semua kena diare, kena TBC, kena apa, kena sini dan sebagainya, sedikit disentuh aja bisa sakit nanti karena ada bakterinya, daya tahan tubuh sudah tidak ada. Atau orang kanker stadium, sudah stadium 4 dan sebagainya, kita bacakan ada sini ya, kita hibur ya, bertemu dengan Allah, kita ingatkan lagi ya bahwasanya sakit dunia ini tidak ada apa-apa dengan di akhirat nanti. Ya, di akhirat masa-masa susah, masa-masa sulit, masa-masa Allah menunjukkan kemarahannya, Allah menunjukkan Allah menunjukkan kemurkaannya. Bahkan saat itu Nabi saja operan kamu, datang ke Nabi Nuh, datang ke Nabi ini, saya pengen ini. Enggak, saya juga pernah kesalahan dulu, tolong ke Nabi sana. Enggak, saya juga pernah berdosa, tolong ke Nabi Ibrahim. Ya, memikirkan diri sendiri saat-saat susah, saat-saat tidak tenang dan sebagainya. Ya, saat itu orangnya gufatan, urotan, telanjang semuanya, tapi karena sibuk memikirkan diri sendiri ya. Saat-saat itu mau enggak ada kesalahan. Kita hibur ya. Ya, dengan baca kan di sini. Ya, kemudian juga jangan lupa kita juga doakan ya, saya rasa doanya sudah hafal semua ya, la ba'sa turun insyaallah. Insyaallah semuanya akan jadi penghapus dosa. Ya, baik sedikit pun ya, sampai-sampai dalam hati, setelah dalam hadis itu hatta syauqatu yashquha, sampai-sampai seorang itu tertusuk duri, dia akan terhapus dosanya. Cuma tertusuk duri yang kecil aja dia terhapus dosanya. Kesedihan apa dan semuanya, ya. Mayusubina muslim min khamin wala ghamin wala azam. Ya, ada kesedihan, kesusahan, kegundahan, kegundahan semuanya itu akan menghapus dosa. Ya, jadi ada kegundahan, ada kesedihan itu menghapus dosa ya, jangan salah-salah. Pulang-pulang ke rumah nanti, pulang-pulang ke rumah ada gelindah apa namanya, pulang-pulang ke kos ini apa namanya? Ternyata IP-nya nasakom. Lihat ya, 1 koma itu kan sampai rumah sedih, gelindah. Apa namanya? Resah, gelisah dan sebagainya, apa dan sebagainya ya. Itu kalau kita niatkan itu jadi menghapus dosa. Ya. Atau bagaimana kasusnya macam-macam ditolak ya. Ditolak lamaran kerja maksudnya. Ya. Itu juga kita sedih, gelisah dan sebagainya. Itu kalau kita niatkan penghapus dosa. Ya, penghapus dosa. Begitu juga dengan dia mungkin sedihnya dan sebagainya itu kita tolong kita hibur ya. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah, dan itu juga memang tugas yang terbaik ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdalul a'malu afdalul a'mali ya antu dakhila ala ahikal al mu'min asrara. Jadi sebaik-baik amalan Allah memasukkan gembira kepada saudara kita yang beriman. Inilah sebaik-baik amalan kita, hibur kita apa dan sebagainya. Ya, dan juga ketika kita hibur itu juga jangan lupa ya, namanya pasien namanya itu jangan terlalu banyak nasihat istilahnya. Datang-datang langsung bacaan hadis ya. Datang besok lagi datang bacaan hadis lagi, sabar ya. Datang lagi sabar ya, biasa aja sakitnya ini. Lama-lama pasiennya enak aja, lu emang pernah ngerasain kayak gue enggak, emang mau sabar-sabar doang. Ya, ente nanti kalau emang sakit kayak aneh ente bisa sabar gitu kan. Ya jadi begitu datang jangan kebanyakan hadis gitu. Maksudnya jangan kebanyakan ucap-ucap sabar, tapi pasien juga ternyata butuh cerita, butuh hiburan ya. Butuh hiburan, butuh ketawa-ketawa, diajak bercanda. Jangan diajakin serius terus pasien itu ya. Ya, kalau kita datang rata-rata yang datang nyunjungin itu ya pasti ya sabar dia, insyaallah nanti ada ininya, datang lagi. Oh, insyaallah ya, insyaallah sabarnya. Lama-lama bosan juga. Sekali-sekali diajak bercanda. Ya, kalau bisa tuh ya paling senang dia tuh diajak ironi cerita-cerita masa lalu dia senang. Ya, makanya dia senang kalau ada teman-teman yang itu dia datang cerita-cerita, diajak ketawa, ya, diajak apa namanya bagaimana nanti dia minta apa-apa diceritain juga. Gimana kalau dia apa namanya? Kalau sembuh nanti kita gini-gini lagi ya, gini-gini lagi ya, itu dia senang pasien. Ya. Gitu apa mereka senang gitu ya. Ya, jadi dia juga intinya diberikan hiburan ya pasien itu ya. Artinya jangan sabar-sabar aja, artinya cerita-cerita yang masa-masa lalu, cerita-cerita tentang reuni dan sebagainya. Karena perlu diketahui, karena ini kenyataannya, artinya sekarang ini penyakit ya, penyakit itu, penyakit zaman sekarang ini dia sudah berubah dari penyakit dengar, dia sudah bergeser ya, penyakit degeneratif menjadi penyakit pola hidup. Nama pola hidup penyakitnya apa? Penyakit stres, penyakit apa namanya, penyakit sibuk ya, penyakit zaman modern. Jadi zaman sekarang penyakit itu sudah bergeser dari penyakit yang degeneratif, dulu degeneratif dulu penyakitnya, sekarang bergeser menjadi penyakit apa, penyakit pola hidup yang namanya sekarang kayak banyak kan, hipertensi, diabetes, apa itu semuanya penyakit pola hidup yang tidak ada sebabnya. Itu penyakit pola hidup artinya apa? Kebanyakan pikiran. Jadi tuh pas yang sekarang sakit itu dia sakit bukan karena sakitnya, zaman sekarang itu sakit bukan karena sakitnya, tetapi sakit karena dia sakit ya, sakit karena dia sakit. Zaman sekarang tuh begitu, yang bikin parah sakitnya karena dia sakit. Kenapa? Waktu dia sakit itu pertama pikir pekerjaan kantor, aduh kerjaan kantor ini gimana dong, saya sakit 5 minggu nih sudah laporan numpuk nih, aduh gimana, mahasiswa sakit gimana, wah sakitnya pas ujian lagi, waduh gimana nanti dan sebagainya ya, kerjaan kantor atau lagi bisnis lagi sakit terus dia punya bisnis, wah ini namanya bisnis kan 1 detik satu peluang, 1 detik sekian rupiah ya, nah, ya ini hubungan relasi dan sebagainya, tawaran ini. Jadi zaman sekarang itu sakit bukan karena sakitnya, sakit karena dia sakit ya, bukan karena penyakitnya. Zaman sekarang itu fakta, jangan jauh-jauh aja contohnya aja ya, terjadi jangan jauh-jauh aja, misalnya apa, menjadi tersangka korupsi dijamin dan langsung daftar ya, ini tersangka korupsi ya, tersangka korupsi atau apa langsung daftar di rumah sakit, tiba-tiba sakit ya, sakitnya macam-macam katanya, yang paling parah sakit lupa katanya anamnesia. Ada ya gitu-gitu nih, ada itu ya, paling parah itu apa, sakit lupa katanya. Ada muncul paling parah sakitnya karena itu, sakitnya ya dia enggak begitu bisa, berita sekarangnya apanya tersangka korupsi bisa beritanya udah sakit di rumah sakit ya. Ya karena itu sudah bergeser. Adapun penyakit yang orang-orang dulu sakitnya itu sakit degeneratif ya. Makanya kalau kita lihat nenek kita, bapak ibu kita sakitnya apa? Aduh, Dek, bonyok sakit. Apa enggak nih dengkul Ustaz udah enggak bisa kuat jalan lagi nih. Ya enggak gitu enggak ya? Kakek nenek kita sakitnya itu kan, Dek. Nah, kalau sekarang ya sudah diabetes, hipertensi dan sebagainya. Ya. Kenal sakit degeneratif, kenapa bapak ibu kita lu kalau hidupnya sehat, nenek-nenek kita kan apa punya sawah, punya apa, punya ini, punya dagang, berdagang, berusaha dan sebagainya. Kalau sakit enggak apa-apa, nah tolong tuh sawah tolong dianu, di apa namanya panggil orang itu tolong di apa namanya? Di apa namanya digarap gitu ya. Oh, ini dagangan tolong panggil orang itu. Nah, sekarang enggak bisa sekarang. Apalagi pola kehidupan zaman modern sekarang pengen sembuh cepat, pengen sembuh cepat ya. Dok, bagaimana dok caranya dok? Ini supaya sembuh nih, biar saya bisa masuk lagi. Ya dok, bagaimana caranya nih? Pokoknya obat yang paling ampuh, obat yang paling mahal saya tahu biar bisa sembuh. Ya, sekarang begitu sekarang. Di request aja istilahnya ya, biar pengen cepat sembuh. Ya, jadi penyakitnya itu bergeser sekarang ya. Jadi sebagian besar pasien-pasien yang sakit itu rata-rata itu sakitnya bukan karena penyakitnya itu, dia tambah parah karena pikirannya. Tolong dihibur lah, dihibur, bisa dibantu dan sebagainya. Banyaknya seperti itu, tambah sakit ya. Ya, kita lihat semua pasien kan sakit-sakit ya, terutama sekarang banyak sekali ya sakit gula ya, sakit gula, hipertensi. Itu semua karena penyakit itu ya. Semua karena penyakit. Ya. Dan kalau kita lihat ternyata kalau kita bisa membangkitkan motivasinya itu sangat bisa cepat sembuh gitu ya. Bisa cepat sembuh karena memang ada kaitannya antara pikiran dengan berbagai macam hormon ya. Hormon-hormon yang bisa maju, terutama hormon adrenalin, kemudian hormon endorfin, yaitu hormon-hormon yang bisa membuat orang bisa sembuh cepat, hormon endorfin dan sebagainya. Ya, ketenangan dan apa dan sebagainya. Ya, mau tahu kekuatan hormon ya? Ada namanya hormon adrenalin ya. Mau tahu kekuatannya hormon? Luar biasa sekali ya. Jadi kalau kita sekarang kita lagi lari kemudian ada apa namanya, ada tembok tingginya 2 meter atau ada kali lebarnya 3 meter. Kalau kita berjalan biasa suruh loncat enggak bisa. Nah, tapi kalau dikejar anjing itu wes langsung loncat itu semua itu. Ya, itu hormon adrenalin. Bisa itu semua. Ya, keajaiban hormon. Itu dan hormon erat kaitannya dengan pikiran. Ya. Saya juga punya teman juga sama juga ada orang yang berbagai macam cerita ada juga. Ya, fakta di lapangannya lagi main basket tiba-tiba tangannya patah. Tangan ini ya. Apa namanya? Ulnar ya, sebenarnya apa namanya? Bahasanya ini orang namanya nih. Masih ingat bahasa kedokteran nih. Ulnaris. Ya, ulnarnya apa namanya? Tungkai bawah lah ya. Tungkai bawah patah. Dia biasa aja enggak sakit. Kenapa? Ada hormon adrenalin. Enggak sakit. Ada orang tabrakan tuh kepalanya bocor, kelihatan isi kepalanya, dia biasa aja. Bingung malah dia. Enggak ngerasa sakit, enggak ada apa. Ada kenyataan di lapangan. Ya, enggak sakit kena hormon adrenalin. Ya, dan ternyata pikiran sangat berpengaruh dengan penyakit. Pikiran sangat berpengaruh dengan penyakit. Coba dihibur. Kalau kita lihat juga zaman sahabat juga banyak seperti itu. Ya, kita lihat bagaimana Umar sholat ya, apa namanya, lagi saat Umar bin Khattab katanya dia pernah kena panah ya, pernah panah yang tajam, tok gitu. Kena tajam yang panah itu dia tuh apa namanya tajam tuh dan mencuat seperti ini. Apa namanya punya kait-kait gitu ya. Nah, kalau sudah masuk itu kalau mau ditarik harus robek dulu kan ya. Nah, pernah kena itu katanya. Jadi katanya kalau dia apa namanya, kalau katanya di situ sedikit ya sakit. Tapi akhirnya ada sahabat punya usulan dicabut ketika sholat. Nah, dicabut ketika sholat, nggak sakit sama sekali. Pengaruh, ya, pengaruh kekuatan hati dan itu kekuatan hormon, pengaruh, ya, bisa. Begitu juga dengan kisah sahabat kan, kisah sahabat yang ketika dia ribat berjaga di pinggir jalan, berjaga di porangan, beliau terkena panah, tetap lanjutin sholatnya lagi. Tentang asik sholat aja dia nggak sakit, bisa seperti itu. Ya, karena sekali lagi makanya saya tekankan ya, untuk yang orang sakit dan sebagainya itu dia banyak-banyak dihibur, banyak-banyak diberikan kekuatan hati. Itu sangat membantu bisa menyembuhkan pikirannya. Ya, dan tentu saja itu terkait juga dengan keimanan ya. Dengan keimanan tidak semata-mata karena ini dia juga terkait dengan keimanan bisa ya. Dia pernah rasa-rasa sakit apa tuh bisa hilang semuanya karena dengan ketenangan pikiran. Ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ya, kemudian juga adab akhlak sama orang sakit juga. Nah, yang nunggu saya yang ini juga harus banyak bersabar ya. Memohon kesabaran untuk merawat orang sakit. Ya, jadi kita juga yang nunggu juga adabnya orang sakit yang nunggu juga tuh harus bersabar karena namanya yang nunggu orang sakit itu ya memang harus sabar ya. Pernah nunggu orang sakit enggak ini? Pernah nunggu, maksudnya nunggunya di rumah, di bangsal ya. Nunggu jagain dari pagi sampai malam pernah enggak? Ada yang pernah nunggu, ya. Jadi itu benar-benar perlu sabar. Apalagi jaga anak kecil sakit, itu butuh kesabaran sekali. Anak kecil sakit itu butuh sabar. Anak bayi itu butuh kesabaran, ya. Kenapa namanya anak bayi itu ya? kondisinya labil ya. Sekarang ketawa-tawa satu jam lagi meninggal. Labil. Dan jaga juga super capek. Makanya coba tanya Pak Askuasnya ini yang sudah ini yang paling capek apa stase Pak? Stase anak paling capek ya. Coba tanya yang anu ya. Yang paling capek sampai stase anak, paling capek jaga karena jaga anak-anak kecil tuh oh, tiap jam bangun, setiap ini dini, tiap malam tengah malam dini paling capek. Ya, harus banyak bersabar ya, apalagi ini jangan punya istri anak sakit ya, jangan dilimpahkan terus. Ya, sama istri karena capek. Makanya ada istilahnya, kita itu kalau anak sakit orang tua biasanya ikut sakit juga gitu ya. Karena kadang-kadang ikut sakit karena ini, karena apa namanya datang. Enggak sedikit saya jaga di rumah sakit, jaga di UGD datang pasien dari ini tertekan kenapa? Pengen suntik vitamin kenapa sak capek jaga ini anak dan sebagainya ya. Jadi harus banyak-banyak bersabar ya. Jangan ini, jangan di situ saya sudah jelaskan di makalah ya bagaimana sabarnya apalagi jaga pasien yang stroke ya. Nanti terutama yang punya orang tua ya, kadang-kadang kita lihat ada yang dia orang tuanya stroke ya, masya Allah lumpuh semuanya, mulai dari cebokin, dari dimandiin dan sebagainya. Ya, itu butuh kesabaran. Jadi untuk menjaga juga harus bersabar gitu ya. Ya, tak percepat sedikit ya, udah ada ultimatum 10 menit lagi nih. Nah, kemudian juga apa namanya? Ketika kita juga nunggu pasien ya, kita alat terapi pasien kita juga kalau bisa ketika nunggu itu kita jangan ini, jangan apa namanya? Jangan kita banyak buang waktu kita di situ. Kita cuma mencuri waktu terutama kita membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Ketika kita sedang nunggu pasien, sedang ini kita banyak-banyak kita baca Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah obat untuk baik fisik maupun hati ya. Walana zuru minal Qur'an ima wa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya, adalah obat ya. Kita baca saja Al-Qur'an setelah waktu untuk menunggu ya. Kalau kita bisa mendengarkan para pasien, kalau gitu kita bisa syukur-syukur kita bacakan artinya, syukur-syukur kita bisa apa namanya? Berikan apa namanya? Terjemahannya, kita berikan apa namanya? Tafsirnya dan sebagainya. Kita isi waktu-waktu luang kita ngobrol pasien dengan baca Al-Qur'an. Ya, kita isi. Ya, baca Al-Qur'an karena sering bisa menyembuhkan, kita bisa menyembuhkan pasien juga, harapan bisa nyembuh. Ya, karena syifaun karena dia penyembuh. Dan semua ayat Al-Qur'an itu penyembuh. Walaupun ada beberapa ayat-ayat khusus yang dikhususkan untuk ruqyah, untuk penyembuhan, tapi semua Al-Qur'an adalah penyembuh. Ya, unazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa dan tafsir dari ulama adalah syifa itu kesembuhan baik penyakit hati maupun penyakit fisik. Ya, kita bacakan Al-Qur'an aja. Ya, ada waktu bacaan Al-Qur'an. Suruh kita ada waktu kita sambil ngapal. Ya. Jadi kita enggak buang-buang waktu di situ ya. Ya. Kemudian juga yang jelas juga ketika kita menunggu pasien ini kenyataan di lapangannya. Jadi kalau pasiennya sudah agak enak sedikit, kalau bisa pasien kita ajak jalan-jalan ya. Ya. Jadi jangan yang jadi salah ya di masyarakat kita itu bahwasanya pasien itu harus duduk terus. Ini salah ini. Cuma duduk terus di apa namanya? Di kursi itu enggak. Jadi kalau pasien ada tenaga sedikit atau apa sedikit bisa kita ajak jalan-jalan. Kita bawa impus, kita ajak jalan-jalan, minta izin sama perawatnya itu, minta ada tiangnya itu kan, bawa aja jalan-jalan lah. Ya, syukur-syukur di rumah sakitnya ada taman-tamannya itu, jalan-jalan enggak apa-apa. Ya, ini kesalahan yang dikira pasien terus duduk tidur terus enggak. Bisa minta sama perawatnya. Ya ajak jalan-jalan deh. Ya, dan juga cara bangunnya jangan langsung kayak bangun biasa, kayak biasa jalannya tarik kayak gini, enggak kayak gitu. Pelan-pelan dulu. Jadi dia suruh dari berbaring suruh duduk dulu yang lama. Sudah duduk yang lama ya. Sudah duduk lama, habis itu duduk di pinggir apa namanya? Di pinggir bed. Duduk kayak gini di pinggir bedannya sebelum baring tuh. Nah, duduk di pinggir bed kayak gini. Nah, pelan-pelan dulu. Setelah itu jangan langsung jalan-jalan, pelan-pelan berdiri dulu pinggir. Nah, kayak gitu. Ya, karena ada pasien yang kalau sudah lama duduk kan biasanya begitu langsung geling jatuh nanti. Nah, kesalahannya mereka itu yang ngajak pasien ke kamar mandi, ngajak pasien itu dia kayak ngajak temennya ini aja yang suruh bangunin, bangun sudah jam 8 ini, ya. Sudah terlambat kampus, bukan gitu. Makanya pasien jatuh di kamar mandi. Gak banyak kali gitu kenyataan di lapangannya, akhirnya kejatuh di kamar mandi ya meninggal kamar mandi. Ada kasusnya kayak gitu. Karena bangunin ini bangun biasa masih geliyeng gitu ya. Jadi pelan-pelan cara bangunnya, duduk dulu, kemudian duduk di pinggir ini, kemudian suruh berdiri sebentar, baru jalan berapa, sudah enak, sudah, yuk jalan-jalan, ayo jalan. Bilang sama perawatnya, saya ajak jalan-jalan. Kalau nggak ada tamannya, jalan-jalan ke antar apa namanya, di gang-gang itu. Atau nggak apa-apa, jenguk sebelahnya, nggak apa-apa. Lihat gimana kamu, wah ternyata mau mati, saya belum ada tamannya. Dia juga bersyukur, enak. Dia nanya, lihat sebelahnya, waduh kakinya sudah diamputasi dan sebagainya, nggak apa-apa. Jadi bisa diajak jalan-jalan pasien ya. Jangan kita punya apa namanya punya ini dia tuh duduk aja kamu apa namanya jangan nanti sakit nanti loh. Apa jangan jalan-jalan enggak apa-apa. Pasien diajak jalan minta sama perawatnya ya, diajak jalan-jalan ya. Itu termasuk hiburan buat dia. Dan juga apa namanya juga yang penting ketika anu adalah kita berdoa juga pada orang sakit ya. Orang sakit orang apa kita berdoa karena namanya orang sakit itu jiwanya labil. Ya, jiwanya labil. Pokoknya orang yang dia berharap sama dia dokter ataupun orang yang nunggu dia pasti didengar tuh. Kita doakan nah makanya jangan ngebut-ngebutan lagi di jalan ini contohnya ini nih nah, gitu kan ya makanya jangan merokok terus ya jangan merokok aja ini sudah setiap hari berapa pak nah, makanya pasti dia dengar itu ya dan jangan kita nasihatin cuma masalah dunia aja jangan ngebut-ngebutan lagi jangan merokok lagi jangan ini nasihat tentang akhirat juga makanya sholatnya mau diperbaiki ya ini cuma ini apa namanya sholatnya ini bolong-bolong ya Jumatan aja sudah alhamdulillah intinya sholat ya tolong perbaiki sholatnya ini dan sebagainya nih coba nih ini kita nasihatkan juga tentang masalah-masalah agama diingat-ingatkan masalah akhirat ya dan yang paling penting juga kita ini yang paling apa yang ini yang paling banyak dilalaikan ya di lapangan di rumah sakit banyak dilalaikan adalah banyak yang tidak mengingatkan pasiennya supaya sholat banyak di lapangan di rumah sakit di lapangan banyak yang ngingetin dia sholat, enggak sholat dikira dia ya namanya sakit enggak sholat diingetin sholat itu pasien, namanya pasien dia lupa, dia sakit, dia apa, dia pingsan, dia apa atau habis anu, atau habis istilahnya habis operasi ya, dia enggak sholat berapa rakaat dan menurut pendapat terkuat kalau dia apa, kalau dia dibius dengan sengaja dan pingsannya cuma berapa hari, dia wajib kodok sholat pendapat terkuat, walau ta'ala nanti bisa tanya sama guru saya ya, diingetin dia, sudah enggak sholat berapa kali ya dikolok sholatnya sekarang diingetin banyak sholat ya karena sholat sangat penting sekali ini banyak tidak diingetin ini habis operasi tidak diingetin dia tidak sholat ataupun udah waktu asar tidak diingetin udah waktu zuhur tidak diingetin ya, ataupun minimal jam tidak diingetin ini harus diingetin ya padahal kita tahu ya awalumayyuhasibu biha yaumal abdu yaumal qiyamati sholat yang paling pertama dia adalah sholat diingetin ini yang paling tidak terjadi makanya kita berangan-angan dari tim apa namanya majalah kesehatan muslim ya. Promosi lagi nih. Ya kita berangan-angan kita mau buat poster supaya apa namanya sakit-sakit ingat sholat gitu ya kita tempel-tempel di rumah sakit tolong diingatkan sholat sangat penting sekali sering terjadi banyak seperti itu dan dibiarkan sama keluarganya dikira ini sakitnya uzur dan sebagainya ya kita ingatkan sholat ya kemudian 3 menit lagi berarti dipersingkat aja nah kemudian juga ya berzikir dan sebagainya sholat sudah diingatkan ya kemudian juga apa namanya ya berzikir dan sebagainya ya dan juga kita usahakan kita hafal-hafal doa ya hafalkan doa kesembuhan yang pertama tugas medis harus hafal ya doa-doa Allahumma rabbin nas asabil ba'sa ifi anta safil asfa ila sifa usfa la yaqdi sukaman kita ajarkan doa untuk semua atau doa kesembuhan untuk dia atau dia sedang sakit kita ajarkan doa ya doa coba baca bismillah 3 kali taruh di tempat yang sakit bismillah wa radatihi min ajdi wa hadir gitu ya diajarin doanya ya kita ajarkan doa-doanya tugas medis kalau bisa dihafalkan yang muslim insyaallah kita ajarkan doa untuk dia ataupun doa ketika Allahumma rabbil arsil azim ya ayyashfiyah dan seterusnya doa-doa seperti itu kita hafalkan kita ajarkan ya kemudian juga yang paling penting juga ya yang saya ini apa namanya ketika mungkin yang terakhir mungkin ya kalau bisa ketika ini yang sering terjadi di lapangannya kalau ada pasien misalnya agak kritis ya pasien agak kritis atau dia sudah mulai agak menggap-menggap sedikit itu apa sebenarnya zikirnya rame-rame di rumah sakit baca yasin ya yasinan ataupun zikir astagfirullah wa ilallah rame-rame kalau pasiennya mau apa mau mati istilahnya kan ya baru pasien baru menjem-jem begini sudah gitu-gitu sesak napas kan sudah gini kan tiba-tiba langsung semua cepat-cepat ayo baca apa ambil yasin baca yasin rame-rame atau astagfirullah subhanallah la ilaha illallah nah itu pertama salah secara syariat yang kedua bikin khawatir pasien ya. Mikirnya apa sudah mati saya ini ini cara yang salah ini ya coba deh main-main ke rumah sakit ada yang kayak gitu atau enggak kalau paling sering di mana ya di Bangsal atau di mana itu sering kita temui coba tanya yang kelas ini sering ya udah mau mati udah megap itu yang tiba-tiba sudah ngumpul itu bacain yasin ya walaupun hadis apa nama ikra'u ala mautikum yasin itu hadisnya do'if ya tapi ya tetapi caranya sudah salah dari baca yasinnya kemudian dari caranya baca dengan zikir rame-rame atau apalagi zikirnya dipandu la ilallah 100 kali la ilallah la ilallah dan sebagainya itu ya astagfirullah heboh itu ya pasiennya sudah megap-megap gitu ya itu pertama cara yang salah yang kedua juga pasien juga apa namanya dia juga tambah khawatir Rasulullah sudah mau mati nih sudah hati. Kenapa? Karena walaupun pasien ada berapa kondisi pasien yang dia tuh ya memang apa namanya, dia memang masih gawat, masih apa, tapi dia masih bisa mendengar sayup-sayup, masih mendengar ini ya, dia sudah mendengar sayup-sayup, orang-orang sudah baca Yasin, wah berarti saya sudah mau mati dan sebagainya. Timbul khawatiran dari pasien tersebut. Itu adalah cara yang salah ya, cara yang salah itu ya, cara yang salah. Dan kemudian juga satu lagi terakhir mungkin saya tambahkan adalah kalau bisa kita menguasai teknik namanya teknik tauriah. Teknik tauriah. Dokter ya, petugas medis harus pintar-pintar menguasai teknik tauriah. Ada yang tahu tauriah ya? Tauriah. Tauriah itu artinya berbohong tapi orangnya enggak menganggap kita berbohong. Ya, berbohong tapi orang itu enggak menganggap kita berbohong. Itu harus pintar-pintar petugas medis, orang ini, orang jenguk harus pintar-pintar tauriah. Artinya kita berbohong tetapi orang yang kita bohongi enggak menganggap kita berbohong. Itu namanya tauriah. Sebagai contoh sebagaimana ketika Rasulullah SAW dikejar mau pindah ke mau hijrah ke Madinah, beliau dikejar oleh beberapa orang. Ya, dikejar oleh beberapa orang, termasuk di situ ketemu dengan seorang badui ya, bersama Abu Bakar ya. Dia bilang ketika itu orang tuh mengenal Abu Bakar tapi tidak mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar khawatir nih, jangan-jangan dilaporkan ini, jangan-jangan ini karena sedang dicari kan ya. Ya, akhirnya orang tuh kenal Abu Bakar tapi enggak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika ditanya dia itu siapa ini, dia bilang dia, dan kebetulan ketika itu adalah kondisinya saya itu lagi bagus, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di apa namanya, di bawah Abu Bakar di atas unta. Mereka kan ganti-gantian gitu kan. Nah, kondisinya saat itu lagi bagus ya. Jadi Rasulullah di bawah, Abu Bakar di atas. Ketika mau dicari itu, maka Abu Bakar melaksanakan tauriah dia. Huwa hadin. Ya. Dia adalah penunjuk jalan. Ditanya siapa ini? Katanya nih. Dia nih adalah hadin, petunjuk jalan. Ngerti enggak? Ditanya siapa ini? Ini adalah petunjuk jalan katanya. Benar kan ya? Kalau Abu Bakar enggak berbohong karena Rasulullah petunjuk jalan dia. Ya, tetapi orang yang nangkap dia, oh ya benar, seperti itu. Itu tauriah namanya. Ya, begitu juga dengan ketika terjadi fitnah Al-Qur'an, ketika terjadi fitnah apa namanya Al-Qur'an harus menyatakan Al-Qur'an makhluk ya. Di mana semua ulama saat itu zaman Khalifah Ma'mun mengatakan bahwasanya dipaksakan oleh semua ulama saat itu harus mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Dan pas kalau enggak bisa dibunuh, bisa disiksa dan sebagainya, kecuali bertahan berapa ulama termasuk ulama yaitu Imam Ahmad, dan termasuk yang tadi saya itu adalah Imam Bukhari rahimahullah. Ya, beliau bertauriah. Ya, beliau bertauriah tentang ketika ditanya semua ulama harus menyatakan pernyataan ketika itu. Dan ketika Imam Bukhari tanya, beliau juga tauriah ya. Dia bilang begini apa namanya? Kitab Allah adalah pertama disebutkan apa namanya adalah Zabur, Taurat, Injil dan sebagainya. Kemudian Al-Qur'an gitu dibilangnya. Dia bilang Al-Qur'an di sini, dia tujuh jempolnya Al-Qur'an. Amma hadza adapun ini khalqullah. Adapun ini dia tunjuk jempolnya, ini adalah makhluk Allah katanya. Ya. Jadi tauriah. Selamat Imam Bukhari alhamdulillah. Ya, tapi enggak berbohong. Nah, kita petugas medis yang orang-orang ini harus pintar-pintar menguasai ilmu berbohong terhadap pasien. Karena enggak boleh kita berbohong ya. Kenapa? Kenapa enggak disuntik? Enggak sakit loh suntik, enggak sakit, bohong. Sakit disuntik. Sakit jangan bohong. Ya, harus pintar-pintar ilmu tauriah. Ya, ilmu tauriahnya apa ya? Insyaallah. Misalnya kalau bisa pulang, misalnya pasiennya pulang ya, kalau pulang berarti ya insyaallah baiklah. Atau bagaimana dan sebagainya. Ya, sudah habis waktunya. Ya, sebenarnya masih banyak yang ingin ceritain ya, mungkin saya cukup sampai di sini. Ya, mudah-mudahan kalau ada salahnya mohon maaf. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mengenai adab dan akhlak terhadap orang sakit, terutama bimbingan bagi kita ketika menghadapi orang yang sakit. Yang berikutnya akan disampaikan oleh beliau Al-Tajib Santo Nanti Lombok Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Pengakuan beliau bahwasanya dia murid saya bukan berarti cepatnya beliau bicara keluar dari saya. Tapi saya jadi terpancing untuk cepat bicara tadi. Ketika di Hesakula, misalnya yang pertama, karena memang kondisi terkadang menuntut untuk cepat ya. Iya. Terutama kalau pasien sudah gawat darurat. Ini seperti wakil warahmatullah wa aku dan Fadil, aku dan Dr. Raihan, dan kemudian Allah menjaga beliau dan semuanya. dan juga menambah ilmu bagi beliau dan juga kita semuanya untuk yang bermanfaat. Tidak banyak yang saya sampaikan setelah sekian banyak aplikasi yang telah disampaikan atau apa namanya praktek langsung yang telah disampaikan oleh Dr. Royhan. Alhamdulillah Ta'ala. Saya hanya sekedar menyimpulkan dari apa yang beliau sampaikan dan mungkin saya akan berikan contoh sekilas karena pengalaman saya jelas nol dalam masalah kedokteran. Saya hanya dokter kecil dan beliau sudah dokter beneran. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hak muslim ala muslim sittun, hak seorang muslim dari muslim yang lainnya ada enam. Idza laqitahu atau idza laqitahu fasallim alaih. Kalau anda bertemu dengan dia, maka ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila engkau diundangnya maka jawablah undangannya. Jadi diundang makan, maka jawablah undangannya. Kata Rasulullah SAW, kalau kau itu tidak terlalu ajak. Seandainya aku diundang untuk memakan praca kambing, ya niscaya padanya penuh. Kemudian wa idza istansahaka fansah lahu, apabila dia meminta nasihat darimu maka nasihati dia. Wa idza atasa fahamilallah, apabila dia bersin kemudian dia apa? Mengucapkan alhamdulillah fashambithu, maka tasbihlah dia. Apa? Ucapkanlah yarhamu Allah. Jangan dibalik fashambithu. Siapa yang tahu bedanya antara fashambith sama fashambith? Kalau syambit itu artinya ya kamu Allah. Kalau syambit ma yashtamu atau yashtumu Allah SWT. Menjelak jadi jangan salah baca hadisnya. Fasyambitmu, jangan fasyambitmu. Ini celak tadi. Doakan dia dengan kebaikan. Kemudian yang keberapa tadi? Wa ila marido, apabila temanmu sakit, fa'udhu, maka jenguklah dia. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya menjenguk orang sakit adalah sunnah. Tapi yang rajihullahu ta'ala dalam usawab adalah fardu kifayah. Apabila orang sakit tidak ada yang menjenguknya, maka semuanya berdosa. Tapi kalau ada orang sakit kemudian sudah ada yang menjenguknya, sebagian kaum muslimin menjenguknya, tetangga kita menjenguk, sebagian tetangga kita menjenguk tetangga kita yang sakit, maka sudah gugur kewajiban. Apabila sudah ada orang yang sakit, satu rumah sakit, ya ada pasien, dan ada yang menjemputnya, semua dokter, perawat, ya, kemudian tenaga medis, dosa semuanya. Tapi kalau sudah dijemput oleh dokter Royha, gugur kewajiban semuanya. Ini hanya perlu kifayah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa idza mata fa'tsab janazatahu. Kalau mati maka ikuti jenazahnya, ya, mulai bertemu, kemudian apa? Diundang makan, kemudian apa? Kalau minta nasihat, ya, setelah itu dia apa? Mulai bersin-bersin karena sakit, ya kan? Kemudian setelah itu sakit beneran, kemudian setelah itu apa? Mati. Semuanya itu ada hak-hak dari saudara-saudara kita. Yang jadi masalah adalah masalah menjenguk orang sakit. Sebagaimana telah diterangkan banyak oleh Abuna Al-Fadhil Dr. Raiha, sekian adab tentang menjenguk orang sakit. Di antara adab yang paling penting adalah yang beliau sebutkan tadi, mendakwahi dia. Badan boleh sakit, tapi selamatkan hati. Terkadang kita mendapatkan pasien, pasien punya pegangan, cekelan, atau cekelan, jimat-jimat. Ditanya, ya, nasihati dia tentang taubat kepada Allah, nasihati dia tentang mengikuti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana taubat anda, bagaimana salat anda. Bukan letter bahasanya seperti ini. Ya bahasa ngobrol-ngobrol, bapak ini masya Allah ya, sakit-sakit begini berani Tuhan punya pegangannya pak ya. Ya, saya itu batu tujuh. Nah, mulai tidak ada kalian batinnya. Ya. Akidah yang kita luruskan. Boleh dia meninggal karena sakitnya, tapi jangan sampai hati ini mati ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih penting kita selamatkan dibandingkan apa? Dibandingkan kita hanya sekedar menyelamatkan, menyelamatkan badan dia. Nah, ini yang pertama. Jadi tauhid dakwah ini adalah akidah tentunya dengan memperhatikan adab-adab yang telah disampaikan oleh Dr. Raihan tadi. Ketika setiap ketemu qala Allah. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang menjenguk orang sakit itu harus dilihat. Kalau memang dia senang untuk diajak ngobrol, Anda duduk tangkus indahu, tatahaddats ma'ahu, tudkhilu surur indahu, kamu bincang-bincang dengan dia, masukkan kegembiraan kepada dia, karena afdhalul a'mal indallahi an tudkhilu surura ila qalbi akhi, sebaik-baik amalan adalah untuk memasukkan apa? Kebahagiaan dalam hati saudaramu. Anda ngobrol, obrol pun tidak murni semuanya agama, bisa seperti yang disampaikan tadi ya. Pernah pergi ke pantai ini, barangkali apa yang dia lihat, jangan maksiat ya besok nanti kalau pergi. Ingat gak dulu ketika SD, pelajaran apa yang paling disenangi, agama, Masya Allah. Dan begitu seterusnya. Jadi kita ajak dia bicara, kita ajak ngobrol, kemudian suatu saat kita masuki dalam masalah agama, dan itu paling penting. Kita lihat bagaimana penyakit yang dia alami ya. Apabila Anda melihat bahwasanya dia gak senang dengan keberadaan kita, jangan terlalu lama datang, doakan cukup. Ya, datang, doakan cukup. Datang sudah, ya, kita sudah tambah sesak. Ini jangan terus ya. Bisa sampai jantung nanti. Nah, demikian juga ketika Anda menghibur dia, Anda mengajak berburu dia, jangan terlalu berlebihan. Dan tolong dia jenis penyakitnya. Begitu Pak Dokter. Orang sakit jantung, ya, hiburnya aneh-aneh pula. Ini kisah nyata. Saya sebutkan. Ya, Ustaz Bunda Ustaz ya pernah cerita tentang seorang pasien tangga dia atau teman dia ketenangan dia kata Ustaz di sebuah rumah sakit dia memiliki penyakit jantung ya, kemudian alhamdulillah keadaannya kondisinya sudah sangat sangat sehat, kemudian dokter itu datang ya, dokternya memang suka berturut, orang ini juga suka berturut. Nah, kemudian dokternya itu mengatakan, Bapak ini rumahnya berapa, rumahnya di mana Pak? Oh, rumah saya di sana Pak Dokter, gini. Nah, giliran pasien yang baru sembuh dari penyakit jantung masih berbaring di ranjangnya, duduk lah begitu. Dia bertanya, Pak Dokter rumahnya berapa? Rumah saya tiga. Banyak sekali Pak Dokter, di mana saja itu? Satu, rumah saya, rumah sakit ini Pak. Ya, oh gitu. Yang kedua Pak, bagaimana yang kedua? Yang kedua rumah saya sesungguhnya di jalan ini, itu rumah kedua. Terus yang ketiga Pak? Yang ketiga di kuburan Pak. Langsung saat itu pasiennya berdiam, kemudian serangan jantung dan meninggal. Nah ini ya, jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau menghibur orang sakit itu melihat ini ya. Jangan sampai mengatakan, wah ini penyakit masih ringan, kemarin ada yang seperti ini meninggal. Itu namanya bukan tahu dia yang dijujur. Jujur. Nah, insya Allah. Kalau misalnya ada orang yang sakit tumor, orang itu gak paham. Ya padahal kanker ya, CKN kanker misalnya. Apa namanya, stadiumnya sudah stadium 4, sudah metafase. Kita katakan, Masya Allah, alhamdulillah, ini bagus, nah, belum sampai ke 10 kok. 4 baru ya. Iya. Kemudian kalau ini silahkan nanti belajar kepada Dr. Raihan. Mungkin beliau sudah sering tahu ya. Jadi begitu Pak, kita hibur dia, kita dakwahi dia, tapi kita juga lihat waktu. Kemudian yang paling penting di antara ada dalam menjalankan menengok orang sakit adalah Anda mengajari dia sholat. Dia mengarahkan dia bagaimana cara bertawakal. Kan sebagian muslim menganggap bahwasanya orang yang sakit itu sudah gugur darinya kewajiban sholat. Padahal tidak. Selama akal dia masih lengkap, ya, selama akal dia masih lengkap, kesadaran dia masih sempurna, ya, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat meskipun hanya dengan isyarat. Bagaimana wudunya, bagaimana taharahnya, ini kewajiban orang yang menjenguknya dan kewajiban orang yang menunggunya. Yuwaddi'uhu wal-tayammam lahu, ya, diwudukan, ditawaf, tayammum dan lain-lain. Ini adalah di antara perkara-perkara penting yang sebagai adat, di antara adat-adat menjemur orang sakit. Dan penting dari itu, Anda sebagai dokter, sebagian Anda sebagai perawat, bagaimana Anda bersikap lembut kepada orang yang sakit. Maka rifku bisyai'in illa zana wa makana rifku wa makana yuzal an syai'in illa zana. Kelembutan itu tidak akan menambah kecuali apa? Keindahan. Ya, ibaratnya kalau Anda ketemu dengan dokter, ya, kemudian dokter itu lembutnya luar biasa, ramahnya luar biasa, Anda belum diberi obat, itu sudah dapat obat. Betul. Tapi kalau Anda ketemu dengan dokter, ya, dengan perawat yang kasar dan dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh sang pasien, seperti kata dokter tadi, ya, bagaimana dia seorang itu tidak merasakan karena tidak pernah orang nengok. Dokter itu profesi itu adalah pisau bermata dua. Ya, orang lagi kecek-kecek, ketawa-ketawa. Ini pernah kita saksikan. Orang mau masuk meja operasi, dia seakan-akan sedang menghadapi meja makan. Ketawa-ketawa, ngobrolnya enggak karuan. Subhanallah, ini tidak benar. Dan sangat-sangat menyakitkan nanti pasien. Bahkan ini jangan-jangan termasuk mendolimi pasien. Kalau sudah mendolimi pasien, kita tidak wajar betul. Termasuk dalam menyampaikan vonis, nyati. Secara kedokteran memang kita katakan bapak itu tinggal 10 di sana. Ya kan? 10, 9, 8, 7, 8. Cuma bagaimana kita menyampaikan begitu? Jangan sampai langsung kita katakan tetap begitu. Karena pernah ada kasus yang bisa cerita oleh Dr. Ustadz Dr. Arifin Badri, Muhammad Arifin Badri, seorang ibu-ibu divonis bahwasanya dia satu bulan nanti akan mati. Akhirnya apa? Dia merasa sakit hati dengan dokter tersebut. Kemudian kembali ke rumah, udah pulang, kita gak butuh dokter katanya. Dah, kita berdoa kepada Allah, berdoa, berdoa sepanjang malam, sholat. Sebulan kemudian dia sembuh. Padahal divonis sebulan mati. Saya akan buktikan bahwasanya saya tidak akan mati satu bulan. Betul, sebulan sembuh, kemudian sebulan dia kembali ke rumah sakit cari dokter dulu. Akan bertanya, di mana dokter yang memvonis saya mati? Nih, saya sebulan dulu belum mati. Dia tanya, dokternya mana? Sudah mati. Maka hati-hati bapak-bapak ibu-ibu ketika memvonis seperti itu. Ya, vonis bolehlah vonis. Akan tapi kita katakan dengan cara yang baik. Maka rifku bisyai'in illa zana. Kelembutan pasti akan menambahkan segala sesuatu menjadi baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang telah terkumpul di sini, dan karena banyaknya pertanyaan tersebut, tentu kami dari panitia harus memilah-milah kira-kira mana yang diprioritaskan. Dan dari panitia kami menyampaikan mohon maaf jika nanti ada pertanyaan yang tidak dibacakan, karena banyaknya pertanyaan yang masuk dan terbatasnya waktu, karena sekitar 40 menit lagi kita akan masuk di waktu subuh. Memilah dari yang muda. Langsung aja. Iya. Mungkin bisa dijawab dari Dr. Rehan atau Ustaz Jusanto berdua atau gantian, atau nanti Dr. Rehan berdua atau nanti Ustaz atau foto. Kalau bisa singkat-singkatnya biar banyak pertanyaan yang bisa disampaikan. Pertanyaan pertama, jika seorang sakit dan bersabar tapi tanpa berharap dosanya diampuni karena tidak tahu, apakah dosanya tetap diampuni? Saya lebih tepat. Sudah ada pembahasan tentang masalah orang sakit tapi tidak, dan juga bersabar tapi tidak, orang sakit tapi tidak bersabar, ya, apakah dosanya tetap akan diampuni? Pembahasan ulama bahwasanya orang itu akan mendapatkan pahala apabila dia itu sholatul muhtasib, ya, dia itu bersabar dan mengharap pahala. Maka ini pentingnya ilmu Allah Ta'ala alamu semua. Pegang terus, Tad. Pegang terus. Ya, pertanyaan berikutnya. Saya tinggal di desa, apabila ada orang yang sakit aneh dan tanda kutip, sering orang-orang desa meminta tolong kepada orang pintar. Bagaimana cara, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara memahamkan orang-orang tersebut supaya tidak mendatangkan orang pintar tersebut, sedangkan orang-orang desa itu ya masih awam gitu, tidak mengerti. Ya, mengenai penyakit apa, penyakit yang agak aneh tuh ya. Memang ini memang agak susah sekali, memang kenyataan di lapangan banyak sekali penyakit-penyakit yang memang kelihatannya seperti kena sihir ya. Penyakit-penyakit kena sihir seperti contohnya sakit ayan. Ya, kemudian ya sakit mah, kemudian kedutan. Ya, kedutan dan sebagainya. Yang paling sering di lapangan adalah kedutan. Kedutan ya, pernah ngerasa enggak tiba-tiba apa otot ditutut-tutut gitu. Tutut-tutut itu adalah mekanisme normal. Normal bagi apa namanya keadaan tubuh yang dia itu memang sedang stres ataupun dia sedang banyak tekanan. Kedutan ini yang paling sering. Kalau mungkin ayan ya sudah tahu ya, mungkin oh ini yang sudah, apalagi zaman teknologi sekarang kan ayan tiba-tiba kejang-kejang gini apa dan sebagainya, ataupun ini apapun lagi dan sebagainya, dia sudah tahu kan ya. Tapi yang mungkin paling sering ini kedutan. Ini loh, kedutan itu adalah mekanisme normal tubuh otot itu untuk merenggangkan dan membuat asam laktat. Jadi kalau namanya tubuh ada namanya asam laktat, kalau kita capek otot pegel, yang bikin pegel kan namanya penumpukan asam laktat. Makanya kalau pijit kan aduh enak, kenapa asam laktatnya nyebar enggak numpuk di situ otot kan enak toh ya, wah aduh enak banget pijit di belakang nih, apalagi yang pijit nanti istri gitu ya. Ya, hah? Nah itu enak sekali ya, itu kena itu nah maker ya, punya istri yang punya istri ya, itu berarti sama temannya ya pijit anak pijit apa nih, pijit ular tuh loh kan, kalau belum punya istri kan pijit ular sering pijit itu akhirnya melingkar kan. Bercanda ya Afan. Jadi itu kedutan itu karena apa namanya, karena otot tadi itu sudah tegang, jadi dia tuh berusaha tut gitu. Dan banyak orang ngerasa wah ini santet ini apa dan sebagainya, itu bisa kita jelaskan yang seperti itu. Dan kalau memang perlu di, kalau memang seperti itu mungkin ya mereka minta, kalau memang mereka banyak menyangka seperti itu, tolong datangkan dokter ataupun yang dipercaya untuk menjelaskan ya. Dan banyak sekali ini, banyak sekali ya orang apa-apa itu langsung dikira dia tuh kena santet ya, padahal dalam ilmu kedokteran ada namanya apa namanya sakit gila itu, dalam kedokteran ada namanya istilahnya sakit psikogenik ya, itu ada dalam ilmu kedokteran. Jadi dia bukan karena sakit gila atau bukan karena dia memang pikiran, banyak pikiran, dan memang dia bisa terjadi kejut listrik karena memang mampet istilahnya sini apa namanya istilahnya transmitter di otaknya, bahasa keluarnya itu nggak lancar, akhirnya terpaksa dia muncul kejutan listrik yang dia kadang-kadang badannya kayak kena orang stroke ya, kadang-kadang bisa datang bisikan-bisikan, bisa kenapa, karena memori-memori yang dulu tiba-tiba datang, memori otak yang bengong, otak yang apa, maka dia bengong, nggak berpikir, susah, dia nggak beraktivitas, sering bengong ya, pasti datang bisikan-bisikan atau memori-memori yang dulu, kenapa, karena mekanisme otak untuk mengisi. Makanya orang yang bengong apa, pasti datang bisikan-bisikan, datang apa dan itu normal karena bengong, bukan bisikan setan. Dan inilah jadinya sering terjadi, belum apa-apa langsung ruqyah, belum apa-apa ruqyah, padahal belum ditanya dulu stres atau bagaimana, ada pikiran atau apa, belum curhat dan sebagainya. Ya namanya kalau stres ya begitu istilahnya ya, numpu, tinggal tunggu aja, tunggu meledaknya itu, tunggu gunung meledak aja, dia stres, memang meledaknya kayak gitu, ternyata dia tidak jelas, itu mekanisme normal. Jangan dikit-dikit langsung ruqyah, dikit-dikit langsung ini, dikit-dikitnya ini, oh ini berarti ini bapak ini apa pengen nyatet bapaknya tapi nyasar sama anaknya, oh gitu kan berarti. Banyak kayak gitu kan ya. Ya, bapaknya saingan ini kena anaknya ibu gitu biasanya gitu kan, Bu. Gini biasanya kan seperti itu. Ya, jadi jangan dikit-dikit santai, dikit-dikit apa dijelaskan, ini mekanisme normal, Bu. Dia tiba-tiba kena yang begitu, namanya orang yang cemas, orang yang apa itu kayaknya teorinya seperti gunung ya. Nanti tunggu aja meledaknya itu loh, dipendam dalam hati. Dan kalau satu saat dia teriak, satu saat dia apa, teriak-teriak sendiri itu normal, mekanisme normal, bukan santet apa dan tahu bahwasanya setan itu adalah lemah. Inna kaidah syaitan kan ada infak, setan itu lemah dan hukum asalnya setan itu takut dengan manusia. Ya jangan dikit-dikit itu langsung setan, dikit-dikit itu setan udah muasai, dikit masuk, jangan. Karena hukum asalnya setan itu takut sama manusia, sebagaimana dalam hadis kan ya. Nanti Ustaz menjelaskannya bagaimana ada orang datang apa di masuk masjid ya, Rasulullah bertemu dengan setan tersebut ya, setan tersebut kenapa enggak masuk, saya takut sama orang yang tidur itu katanya. Ya, hukum asalnya takut, kan jangan-jangan dikit-dikit setan, dikit-dikit rukiah, dikit apa, langsung kita sandarkan dengan setan, dan setan malah senang ya. Mereka merasa berjaya, mereka merasa kuat, mereka merasa bisa menghilangkan sihat, jangan. Maka kita jelaskan bagus-bagus seperti itu. Ini ya. Nah, pertanyaan berikutnya. Bagaimana adab kita terhadap orang yang sakit, saya mendoakannya dan menghiburnya? sebelumnya. Terkadang tidak enakan untuk menghibur dan lebih memilih untuk membiarkannya fokus istirahat tanpa mengganggunya karena rasa segan atau kecewa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya terangkan oleh dokter Bayhan, teman-teman, bahwasanya akan ketika kita akan menghibur orang itu ketika kita melihat waktu, ya, tepat tidak waktunya. Karena hikmah itu adalah kaulun yang bagi, fikrul lagi yang bagi, fikrul lagi yang bagi. Mengucapkan satu yang tepat atau melakukan perbuatan yang tepat di waktu yang tepat. Sekiranya memang orang itu sedang butuh istirahat, maka kita menengok secukupnya. Ya, kalau tidak tahu ya kita tanya. Gitu. Kalau bapak-bapak sedang ingin istirahat, ya, kalau dia mengatakan saya masih ingin bersama dengan kamu, kamu duduk di sini. Nah itu kesempatan itu. Jadi kan Allah sudah ada alam. Pertanyaan berikutnya ada pertanyaan. Pertama, mengapa bayi sejak lahir hingga usia sekarang kurang lebih 2 bulan sering mengalami cemukan dan apa solusinya? Yang kedua, bagaimana tetap imunisasi dan pandangan disertifikatnya? Ini dari Afwan Beliau. Imunisasi? Iya, imunisasi. Dan ini, cemukan ya. Ya mungkin pertanyaan pertama mungkinnya karena bayi-bayi satu. Iya. Bayi umur 2 bulan sering cegukan ya. Sebenarnya untuk cegukan sebenarnya adalah dia adalah apa namanya mekanisme apa nama normal pada beberapa orang dan dia adalah istilahnya ada mekanisme istilahnya kalau saya ingat dulu atau fisiologi mekanisme apa namanya ada semacam kayak lingkaran setan saling memacu antara otot yang apa namanya yang memaksa cegukan dengan sarafnya saling memacu akhirnya muncullah cegukan pada bayi ya. Tapi kalau pada apa namanya sementara penyebab cegukan itu dia nanya penyebab cegukan penyebabnya itu sangat banyak sekali itu bisa dari apa namanya dari saluran pernapasannya mungkin ada terhambat ya atau mungkin dari tenggorokannya ya atau mungkin dari apa namanya lidahnya yang jatuh yang tebal mungkin penyebabnya mungkin kita bahas di lain kesempatan aja ya kalau penyebab cegukan atau bisa ditanyakan pada spesialis. Kemudian yang pertanyaan lainnya adalah imunisasi dalam penanganan Islam, Allah Ta'ala alam. Yang saya juga apa namanya untuk tentang imunisasi mungkin bisa tanya sama aduh dari pegang nih. Imunisasi ya, yang dan alhamdulillah saya juga punya tulisan mengenai imunisasi dan saya juga telah menukil banyak pendapat ulama dan insya Allah imunisasi dalam Islam hukumnya mubah ya. Mubah memang banyak dipermasalahkan dalam masalah ini masalah penggunaan misalnya zat babi dan sebagainya. Dan perlu diketahui ya bahwasanya semua enggak semua imunisasi itu pakai babi. Enggak semua. Cuma beberapa aja cuma imunisasi campak, imunisasi meningitis. Ya enggak semuanya pakai. Jangan kesannya imunisasi langsung babi semua enggak. Ya cuma beberapa aja. Ya, jadi sudah sangat pertama tentu saja kita enggak berani ngomong kecuali dengan fatwa ulama. Saya sudah di beberapa tulisan saya sudah menukil banyak pendapat ulama. Salah satunya adalah Syaikh bin Baz yang membawa apisnya boleh. Kemudian dari fatwa tarjih ulama Eropa juga ada. Kemudian juga ada dari fatwa ulama-ulama dari Madinah Syaikh Ibrahim Ar-Ruhaili. Saya nukil dia ada tulisan saya insyaallah ya tentang itu fatwa yang bolehkan. Bahkan dari cerita dari begitu juga dengan para ustaz saya nukil dari Ustaz Arifin Badri membolehkan ya dan Ustaz Firanda ya yang Ustaz Firanda beliau menjadi sekarang jadi apa? Jadi pengajar di Masjid Nabawi Madinah. Beliau juga mengambil pendapat yang boleh. Bahkan beliau menceritakan bahwasanya namanya di Saudi itu kalau lahir itu otomatis harus diimunisasi. Kalau tidak diimunisasi tidak dapat sertifikat lahir dan dia nanti tidak gratis. Ya Ustaznya. Katakan katanya gratis di sana. Tidak dapat gratis. Dan itu pendapat ulama. Begitu juga ya. Pendapat yang lain ulama. Beliau apa namanya membolehkan. Jadi intinya adalah penggunaan enzim babi sebagai katalisator. Ya enzim babi sebagai katalisator. Yang kalau yang orang belajar teknik kimia bahwasanya namanya katalisator adalah dia tidak bercampur dengan zat. Ya kalau namanya katalisator dia tidak bercampur dengan zat, dia cuma sekedar untuk memperlancar dan tidak bercampur dengan zat dan terpisah di air zat. Ya sebagaimana nanti banyak istilahnya banyak kaidah istihlak dan sebagainya yaitu kaidah pemisahan apa namanya kedua-dua zat yang tidak bercampur. Kemudian apa namanya kaidah bahwasanya zat itu tidak akan apa namanya bergabung sampai dia apa tidak akan terhukumi zat tersebut sampai dia ada zatnya ada warnanya ada baunya dan sebagainya. Tapi kalau sudah memahami inti dari sebagai katalisator, itu adalah dia cuma sekedar apa memperlancar reaksi dan tidak bergabung di reaksi dan di hasil tidak ada dalam reaksi. Ya itu penjelasan apa dari orang-orang kimia pasti paham mengenai makna dari katalisator seperti itu. Dan berbagai macam yang lainnya juga mengenai darurat dan sebagainya, ya. Dan juga begitu juga dengan fatwa MUI juga sudah ada. Ya, saya nukil juga tentang fatwa MUI sudah ada tentang vaksin yang halal, kemudian fatwa dari Tarjih Muhammadiyah sudah ada, kemudian juga fatwa dari NU juga ada, dari berbagai SM sudah ada mengenai fatwa bolehnya dari imunisasi. Ya, jadi yang hukum asalnya adalah dia insyaallah mubah dan insyaallah secara kedokteran juga tidak berbahaya. Adapun hadis, adapun berita-berita yang tersebar di masyarakat habis imunisasi meninggal, habis imunisasi lumpuh dan sebagainya, itu ternyata setelah diteliti itu bukan pada imunisasinya tetapi pada prosedurnya. Ya, misalnya petugas imunisasinya dia lalai ternyata menyimpan vaksin yang sudah basi atau vaksin yang tidak disimpan dalam suhu yang baik. Jadi bukan pada vaksinasinya, tetapi pada prosesnya itu yang tersebar di masyarakat seperti itu. Sebenarnya penjelasannya agak panjang, tapi kita coba ambil situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena masih sedikit atau minggu masalah apa penggunaan yang terkait dengan babi. Kalau trombokok bagaimana? Ya? Kalau trombokok bagaimana? Trombokok ya? Trombopop itu sebenarnya wallahualam ya, sampai sekarang trombopop itu saya belum tahu banyak ya, saya belum lihat apa namanya komposisinya secara umum. Memang trombopop itu adalah untuk menggunakan apa namanya untuk dia istilahnya untuk mencairkan darah. Jadi kalau kita tabrak antuk lebam gitu kan ya. Terus ada merah-merah itu memang ada bekuan-bekuan darah ya yang bikin lebam merah itu adalah bekuan-bekuan darahnya. Biasanya dioles pakai trombopop, itu untuk mencairkan bekuan tersebut supaya bisa hilang gitu ya. Itu dunia trombopop. Adapun mengenai apa namanya komposisinya saya belum meneliti. Ya belum meliti isinya apa dan proses pembuatannya bagaimana. Jadi untuk yang seperti ini saya tawakuf sementara. Ya wallahu a'lam bi tawakuf. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apabila kita telah sembuh lalu kita mengucapkan alhamdulillah semua ini dari Allah melalui obat yang sudah saya minum ini atau dari dokter pulang yang semisal itu atau perkataan yang semisal itu, bagaimana tahapan tersebut? Apakah hal tersebut menyalahi syariat? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan seorang yang setelah sembuh kemudian mengatakan alhamdulillah berkat Allah, kemudian dokter fulan atau kemudian obat fulan, itu tidak mengapa insyaallah kita akan ya, karena itu betul rasa syukur kepada dokter fulan yang telah menolong kita. La yashkurullah man la yashkuri annas. Tidak akan orang itu dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia itu bersyukur kepada manusia. Akan tetapi ya, hati-hati memang dalam mengucapkan. Termasuk mohon maaf tadi saya tambah masalah imunisasi ya. Hukum asalnya adalah halal, akan tetapi sebagaimana obat yang lain ya, ya karena imunisasi itu masuk dalam Islam. Jadi termasuk tibul liqa'i, jadi pengobatan pencegahan begitu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasabbaha bisabbi tamarati ajwa ya, lam yadurruhu sihrun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memakan kurma ajwa sebanyak 7 kali 7 butir setiap pagi, maka dia tidak akan terkena gangguan sihir, ya tidak akan terkena gangguan sihir. Ini artinya apa? Semacam imunisasi. Ya ini adalah dalil dasar dari kerja imunisasi. Nah, ada pun setelah itu berkembang lagi, maksud bahan dasarnya kemudian katalisatornya. Kalau saya bisa mengatakan kalau bahan dasarnya najis dan dasar, saya katakan ya bahan dasarnya najis, walaupun dia menjadi tohir, maka kalau dia menjadi tohir maka boleh. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau bahan dasarnya najis, walaupun dia jadi tohir maka tetap najis, tidak boleh. Demikian ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Intinya hukum asalnya boleh, kemudian pengembangannya setelah itu adalah perbedaan di kalangan para ulama. Kemudian yang menjadi masalah adalah jangan sampai kita mengatakan kalau tidak diimunisasi nanti demikian. Sebagaimana kalau tidak minum obat ini nanti mati. Ya, atau nanti begini dan begitu. Ini maka tidak, kita kurang hati-hati dalam mengatakan seperti itu. Imunisasi adalah usaha dan obat juga adalah usaha, berobat ke dokter adalah usaha. Kalau kita diberi kesembuhan, diberi kesehatan, diberi ketahanan tubuh, ada perlu bagi fadlillah, alhamdulillah, kemudian summa. Ya, kemudian ini adalah barangkali karena saya telah minum obat ini, saya cocok berobat dengan dokter itu senang, ya. Kemudian saya juga senang dengan imunisasi model seperti itu. Allah Taala alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, apakah semua jenis tahu yang ditutup obat? Itu yang bikin kira-kira. Ya. Sebenarnya yang lebih berhak menjawab nih guru saya nih. Tapi ya insya Allah tauriah untuk apa namanya untuk tentu saja ada tujuannya ya. Nggak, kalau tauriah untuk tujuan yang negatif misalnya tujuan untuk apa namanya untuk menipu ya. Ya untuk menipu yang menuju ke untuk menipu ya ini enggak bagus juga karena juga ada tujuannya innamal a'malu binniyat ya. Jangan sampai nanti tauriahnya itu misalnya untuk menipu apa untuk menipu klien untuk menipu pelanggan insya Allah. Ya, insya Allah apa namanya itu untuk menipu pelanggan atau untuk menipu apa namanya menipu supaya dagangannya daya laris ini tidak semua tauriah itu boleh. Ya, cuma tauriah dengan niat yang baik dan tujuan yang baik. Ya, tidak semuanya tauriah itu diperbolehkan. Ya Allah Taala mungkin ada tambahan dari aduh dari bisikan ya sebagaimana kaidah fikih al-wasailah akamul maqasid. Jadi sebagaimana wasilah-wasilah itu adalah sebagaimana hukum dengan tujuannya. Jadi wasilah memang hukumnya adalah boleh tetapi sesuai dengan tujuan maqasid kita. Kalau niatnya bagus ya dia ke arah sana. Kalau niatnya jelek ya niatnya jelek. Jadi tidak semuanya baik sesuai dengan tujuannya. Al-wasailullah akamul maqasid. Sudah diingatkan sama guru saya. Jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana mengatasi kekerasan hati bagi tenaga medis karena sudah terlalu sering melihat orang sakit atau orang mati? Itu yang bikin gara-gara. Masya Allah, jawabannya ini guru saya ini anak yang bilang kuat gara-gara terus ya. Masya Allah ini memang untuk membuat kerasnya hati ya, kerasnya hati itu memang aduh berat sekali ya. Sedang saya merasakan dan saya juga kadang terasa sedih ya ketika saya melihat orang mati di depan saya merasa biasa aja. Tidak bergetar hati saya tidak teringat bagaimana dia itu ketika dicabut nyawanya ya, kemudian diangkat nyawanya ke malaikat, diangkat ke langit untuk diangkat nyawanya ke langit ya, kemudian kalau dia baik nanti maka dia akan dipuji oleh malaikat ya, kemudian kalau dia buruk maka dia akan dicaci maki oleh malaikat. Ya, dia jadi artis terpendak di langit. Kemudian dia kalau memang dia akan dihempaskan sampai ke tanah. Ya, tidak teringat dia kematiannya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menziarahi kubur untuk tuzakirul maut untuk mengingatkan kematian. Dan ini memang saya rasakan masih sampai sekarang ya. Akan tapi yang saya rasakan adalah bagaimana untuk apa supaya hati kita tidak mati ya, untuk sering melihat orang sakit parah, melihat orang mati depan kita. Ternyata untuk menghidupkan hati masih banyak cara-cara yang lain. Ya, cara-cara lain masih banyak. Tidak hanya seperti aja. Saya akui saya juga merasa hati saya sudah kebal setelah mati ya, ada orang mati depan saya itu saya sudah biasa aja enggak ingat mati. Ya. Ya, walaupun saya kadang-kadang berusaha ya, ingat-ingat lagi hadis-hadisnya bagaimana saya seandainya begitu, saya sudah siap enggak amalan saya kalau saya mati sekarang bagaimana saya berusaha, tapi kadang-kadang hati sudah terbiasa ya. Akan tapi saya merasa untuk menghidupkan hati enggak hanya seperti aja, masih banyak cara-cara menghidupkan hati. Ya, baik masih banyak di sana ada surga, terus di sana ada surga apa namanya? Teman-teman surga ya. Ya, seperti majelis ilmu bisa menghidupkan hati ya. Faiza marartum bi riyadil jannah fartau, sabda Rasulullah SAW, jika melewati teman-teman surga maka singgahlah. Ya adalah sebagaimana sabda Rasulullah, Mariatul Jannah, maka beliau bersabda filkuz zikr. Seperti ini di sini bisa menghidupkan hati. Karena ya jafat alai apa namanya istilahnya akan di ghasiat nazalat alaihimur rahmah, turun rahmat, ya. Kemudian turun-turun nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Ya di sini bisa dapatkan hati, ketenangan hati. Kemudian bisa dengan yang lain juga ya, sama dengan mengunjungi panti tempat apa namanya orang-orang miskin ya, panti jumbo, panti asuhan, ataupun kita juga apa namanya menghibur teman ya, mendengarkan keluh kesahnya dan sebagainya. Dan yang menurut saya yang paling penting bisa menghidupkan mati adalah di sini, yaitu bertemu, menghadiri majelis ilmu seperti ini, selain menasihati, wa tawassabil haq, wa tawassabil sabar. Ini yang menurut saya paling menghidupkan hati dan sering bertemu dengan teman-teman yang apa namanya yang saling ini apa namanya yang saling istiqomah, lingkungan yang baik. Sebagaimana firman dari Allah, apa namanya semuanya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya allazina amanu kunu mas-shodiqin, ya hendaknya kalian bersama orang-orang yang benar, yang sering berkumpul, sering menasehati. Itu yang membuat hidup hati kita menjadi hidup. Dan yang paling sering kita rasakan juga adalah saya membaca Al-Quran ya, ketika hati saya, ketika saya malas ya, pengen nulis, pengen apa, pengen ini, kok tiba-tiba saya kok apa namanya habis melaksanakan suatu maksiat atau apa, saya log ini, kalau saya baca Al-Qur'an, saya baca 5 menit, 10 menit, alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan yang apa, merasakan benar dan hati saya merasa tenang. Dan mungkin itu kalau dari saya, kalau mungkin ada dari yang lain-lainnya, mungkin banyak pengalaman-pengalamannya bisa diserin juga. Demikian. Pertanyaan intinya, jika sekelompok mahasiswa timu mendoakan orang yang sakit dengan diri satu orang, apakah boleh? Jika boleh, adakah doa yang dituntunkan atau doa yang bebas? Bismillahirrahmanirrahim. Pada asalnya berdoa itu adalah sendiri-sendiri, doakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dia. Itu satu sisi. Dan tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berdoa secara jamaatan di depan orang sakit. Terlebih lagi yang kedua, sebagaimana disebut pada Al-Qur'an Al-Fatih, perolehan yaitu bahwasanya terkadang ini yusawus ya, terkadang yang seperti ini justru mengganggu ketenangan pasien kan begitu ya, doanya Allahumma shfi amin gitu kan, ini seperti orang yang tahlil gitu ya, akan memberikan apa hati itu menjadi semakin takut, bukan masalah, bukan malah tenang. Tapi kalau akan dalam tenang, kami akan berdoa kepada Allah, kami akan berdoa kepada Allah, doa itu adalah antara Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang mungkin pasien yang tidak benar sehingga ketenangan dia tetap terjaga, doa kita tetap kita panjatkan. Demikian Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, pernah saya menghadiri orang yang meninggal, tetapi baju pakaiannya semuanya lengket dan bersatu dengan kulit, sulit dilepas seperti di lem. Apa yang menyebabkan demikian dan bagaimana kita menanggapi? Gimana? Tanya gimana? Nempel, nempel. Iya, bajunya nempel sama kulitnya. Bajunya nempel sama kulitnya ya? Iya, jadi nggak bisa dilepas itu. Ya, ada orang yang meninggal kemudian bajunya nempel sama kulitnya yang tidak bisa dilepas ya. Ya ini sebabnya kenapa ya? Soalnya saya juga jarang menemukan kayak gini ya. Kenapa ngefans berarti bajunya ya? Tidak melepas sehidup semati mungkin ya. Pengen ikut masuk sama kuburan kalian ya. Ya tapi bisa saja itu dia apa namanya menempel bajunya ya, karena berbagai macam faktor, mungkin dia kena penyakit kulit mungkin ya. Kena penyakit kulit atau kena penyakit luka bakar atau kena penyakit yang dia manifestasinya sebagaimana luka bakar. Ya kalau luka seperti itu tubuh di tubuhnya ya, luka seperti itu kemudian nempel pakaian, maka dia akan nempel ya, karena namanya tubuh dia dalam proses regenerasi dia akan apa namanya mengikut sertakan, bahkan berusaha mencerna bagaimana tersebut apa namanya mencerna hal benda-benda tersebut, berusaha untuk menjadi bagian dalam tubuh tersebut ya, akan berusaha apa menempel gitu ya, untuk menjadi ini, apalagi sana ada zat-zat radang, kemudian ada zat-zat inflamasi yang di sana tuh berusaha untuk menarik dan mencerna ya. Makanya mungkin ya kita duganya itu mungkin dia ada luka di sekitar tubuhnya ataupun luka bakar dan sebagainya, terus kemudian nempel akhirnya apa namanya ketika proses penyembuhannya dia nempel seperti itu ya, walau alam mungkin itu jawaban seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, perbuatan apa saja yang dapat menampikan kesabaran? Apakah menangis karena sakit di badan atau sakit hati merupakan perbuatan yang menampikan kesabaran? Alhamdulillah, perbuatan apa saja yang bisa menafikan kesabaran. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya ciri dan ciri-ciri orang yang bersabar pada kita, ya kan? Yaitu yang pertama, habsun nafas minas sahab wal jaza, menahan diri untuk tidak bersumur dalam hati. Jadi apa? Tidak merasa terima di dalam hati. Ini yang pertama. Kemudian habsul lisan anis syaqam wal la'an wal jaza wal syaqwa, ya, menahan lisan untuk apa? Mengumpat, mencaci maki dan yang lainnya. Yang ketiga adalah habsul jawari an antaf ala min antaf ala ma yunafi as-sabr, yaitu mengerjakan menahan anggota tubuh untuk yang menafikan kesabaran. Kemudian berarti selain itu berarti bukan bukti kesabaran. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah menangis itu adalah menafikan kesabaran? Katakan tidak. Menangis itu adalah wujud atau boleh dikatakan tanda fitri seorang manusia. Menangis itu adalah tanda rahmah. Ya. Menangis itu adalah tanda rahmah. Ketika kita melihat teman kita sakit, kita menangis. Demikian juga ketika kita sakit terkadang meneteskan air mata karena menangis. Itu bukan berarti kita tidak sabar. Ya. Itu bukan berarti kita tidak sabar. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika putra beliau meninggal dunia, yaitu Ibrahim, apa yang beliau katakan? Kata beliau, ya Ibrahim, ya wahai Ibrahim, sesungguhnya innal aina la tadma, sesungguhnya mata saya memunculkan, sesungguhnya mata ini memunculkan air mata, wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hati itu sedih. Wa la naqulu illa yurdi rabbana, akan tetapi ya Allah, akan tetapi wahai Ibrahim, kami tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali yang membuat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedih, nangis itu tidak termasuk menafikan kesabaran. Ya Allah Ta'ala Al-Fatihah. Yang berikutnya, jika wanita hamil yang tidak melahirkan sudah kontraksi atau dalam sakit tapi belum keluar darah, apakah harus sholat dalam keadaan sakit atau boleh dikodo? Bismillah, seorang wanita yang sedang akan melahirkan sudah terasa sakit, kontraksi, atau mungkin bahkan sudah pembukaan, akan tapi ternyata belum ada darah yang keluar, maka dia masih wajib mengerjakan sholat. Apakah boleh dikodo? Tidak, dia sholat sesuai dengan keadaannya. Kalau dijamak boleh, tapi kalau dikodo nunggu nanti tinggalkan. Kodo itu adalah mengerjakan sholat bukan pada waktu yang tunggu 3 hari, 2 hari itu. Tidak, Yusuf dia usul di arah hariya, dia tetap sholat dalam kondisi dia, ya semampu dia, ya kalau dia bisa jamak dijamak, ya dia tetap sholat selama darah belum keluar. Umum berkata-kata Nabi Muhammadnya, apa makna perkataan Nabi Alaihissalam, sesungguhnya sakitku karena digangguan syaitan, atau sebagaimana yang diucapkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, bolehkah menyadarkan musibah sakit kepada syaitan seperti ucapan Nabi Ayu? Kita skip pertanyaannya, mungkin nanti bisa dijawab lagi kesempatan. Iya, pertanyaan itu saya tidak bisa menjawabnya. Bagaimana tentang menjenguk teman lawan jenis? Apa perlu menemui si sakit langsung atau bagaimana? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengenai jenguk lawan jenis ya, memang saya pernah buat tulisan mengenai masalah ini ya, dan berapa saya nukilkan di tulisan tersebut mengenai pendapat ulama. Dan pendapat ini hukum asalnya menjenguk lawan jenis adalah boleh dan mubah asal tidak terjadi fitnah. Ya, tidak terjadi fitnah sebagaimana dicontohkan oleh beberapa sahabat, sebagaimana saat tersebut ya Aisyah menjenguk Abu Bakar yang sakit, kemudian menjenguk Bilal juga yang bukan mahramnya, dijenguk juga dan menanya kabarnya, bagaimana kabarmu wahai Bilal, ya begitu juga dengan kejadian masa pada salaf tersebut. Memang saya akan pengen bahas ketika ini tapi waktu tidak cukup ya, dan saya nukil beberapa pendapat ulama boleh menjenguk lawan jenis asal terbebas dari fitnah. Akan tapi untuk kenyataannya, untuk prakteknya di lapangan saat ini memang agak susah. Untuk praktek di lapangan untuk menjenguk lawan jenis memang susah. Ya, untuk menjenguk, terutama yang dijenguk adalah wanita, itu agak susah sekali. Ya, karena dia akan, terutama yang bukan mahramnya, karena memang ya, pertama sudah diinfus minimal sudah kelihatan ininya, lengannya sudah kelihatan, ini aurat sudah diinfus itu sudah kelihatan dia. Ya, bagaimanapun dia coba nyembunyiin dan sebagainya itu sudah ini susah. Jadi untuk prakteknya memang saya bilang susah sekali untuk prakteknya yang dijenguk, apalagi yang dijenguk adalah perempuan gitu ya, dijenguk perempuan, maka ya selamatnya tidak usah ya, apalagi di rumah sakit kan pasti tidak diinfus, pasti diinfus ya, minimal tangannya sudah kelihatan itu kena infus itu, dan dia tidak bisa menyembunyikan ya, tidak bisa dia atau gimana atau digerak-gerak sedikit pasti ini pasti bergerak gitu ya, dan juga harus timbul dapat harus dari fit apa namanya aman dari fitnah, di situ ada mahramnya dan dia tidak boleh berdua-duaan gitu ya. Ya apalagi jelas-jelas ini jenguk boyfriend, jenguk girlfriend mah jelas enggak boleh sama sekali gitu ya. Ya, apalagi apalagi anu jenguk ini yang jenguk apa namanya? Jenguk calon sudah taruh ya, mau jenguk terus ya. Enggak ya. Tapi memang prakteknya memang agak susah ya. Memang kalau memang enggak penting sekali ya cukup didoakan dari jauh juga ya. Apalagi katanya ustaz tadi baru datang aja sesak dia kan. Dia sudah sesak, dia pengen dia mau gitu katanya. Mau muntah maksudnya. Ya, sudah sesak, sudah apa ya? Ya. Bersyukur itu. Ya. Bersyukur calonnya masih sakit. Masih sakit ya. Jadi ya untuk prakteknya lebih baik ya kalau memang anu didoakan saja dari jauh ya, sudah ada orang yang paling katanya ustaz tadi Fardu Kifayah ya untuk menjunjung jauh jenis di zaman sekarang ya sebaiknya apalagi di rumah sakit tadi ya. Rumah sakit ya kita doakan saja dari jauh, kita lihat maslahat dan mufsadahnya mungkin demikian. Ini pertanyaan terakhir. Dikatakan bahwa sakit adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Lalu ketika dalam waktu yang lama kita tidak sakit, bolehkah kita memohon kepada Allah agar diberi sakit? Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala untuk diberi sakit? Ini sudah dikatakan sebagai ulama. Walaupun yang roji Allah Ta'ala alam bersawab adalah ada mudarik, jadi kita tidak memohon hal itu. Karena terkadang kalau sakit sudah datang, kita tidak bisa bersabar. Kecuali kalau ada adalah orang yang betul-betul bisa bersabar. Karena penyakit yang kita mohon kepada Allah belum tentu penyakit itu yang diteruskan kepada kita. Kita pengen jerawat, ternyata yang turun adalah perawat. Ya maksudnya kita pengen jerawat, tapi ternyata malah kanker. Janganlah kalian memohon meminta bertemu dengan apa namanya musuh. Akan tetapi kalau kalian bertemu dengan musuh, sabarlah kalian, kokohlah kalian, kekarlah kalian. Ya. Kemudian masalah tadi memohon sakit. Ya. Sesungguhnya kita ini saya katakan Allah Ta'ala alhamdulillah pada satu hal yang ingin saya sampaikan dan saya lupa Allah Ta'ala alhamdulillah. Iya. Dengan dijawab dari pertanyaan yang terakhir, maka berakhirlah kajian kita pada hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian dengan tema-tema yang lain pada kesempatan yang akan datang, dan jangan bisa ngobrol pada Dr. Emel Bahaya dan Ustaz Zedusan Ta'il Sehingga Ta'ala yang telah memberikan kabarnya dan menyempatkan hadir pada kita pada hari ini. Dan kami dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya pada seluruh peserta kajian karena tidak bisa menyampaikan seluruh pertanyaan karena terbatas waktu dan banyaknya pertanyaan yang masuk ke panitia. Dan apabila dari peserta memiliki kritik saran bisa dikumpulkan atau disampaikan langsung ke panitia. Kalau mau ditulis bisa dikumpulkan ke meja registrasi di tempat yang telah disediakan di utara di sebelah selatan Kudirman dan di atas bagi yang kuat. Kemudian bagi yang dibagi-bagian katanya nih. Hadiah dibagian Ustaz. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit bagi apa Ustaz atau Dokter Benar yang pertanyaan Ustaz yang boleh disampaikan kepada peserta, mungkin peserta itu bisa pertanyaan ibu nih. Iya. Langsung apa banget bagaimana? Ya. Ya, saya mungkin diminta diberikan pertanyaan ya kepada kepada audiens sekalian. Mungkin nanti juga ada pertanyaan dari Ustaz Zaid. Katanya kalau bisa jawab ini dapat hadiah ya. Sepasang. Ya? Iya. Kasih ya. Ini pertanyaan maksudnya buat Iwan atau Ahmad gimana? Iya. Biasanya yang ini yang apa namanya biasanya sih ya Iwan jawab langsung, Ahmadnya pakai kertas nanti diubuk-ubuk ya keluar arisan namanya muncul gitu. Gitu kan gitu ya. Satu soal dua buku. Mekanismenya gimana gitu? Kalau untuk Ahmad mungkin dijawab sama panitia akhwatnya, nanti angkat tangan yang cepat, ntar akhwatnya yang dipilih sama panitia nulis kertas terus dibawa gitu ya. Itu jangan sampai kertas jatuh sebelum soal dilontarkan. Iya. Iya. Kertas jatuh ya. Pertanyaannya apa berarti ya kalau untuk Ikhwan Ahwat ya? Seter. Enggak siapin pertanyaan mungkin ya. Satu jawaban dua buku. Satu jawaban dua buku, Dok. Iya. Apa nih? Satu jawaban dua buku, Dok. Satu jawaban dua buku. Iya. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa nih, Ustaz? Ini sederhana. Pertanyaannya mungkin ya tolong mungkin ada yang hafalkan ini ya, gak apa-apa ya. Mungkin menghafalkan doa kesembuhan mungkin ada yang bisa. Padahal yang menghafalkan doa kesembuhan satu aja deh. Ya, siapa yang luar tadi? Apa aja terserah, boleh. Ya, padahal. Maju atau gimana? Ya boleh ngomong. Allahumma rabbana sa'adzimir ba'sa wa syu'an tashafi la syifa'a illa syifa'a syifa'a la yubadu syifa'a. Iya, nah, mantas. Alhamdulillah. Dapat buku ya, alhamdulillah. Itu akwat. Gratis. Ya, akwat mungkin udah dapat. Yang dipilih panitia siapa? Gimana? Akwat, akwat. Gimana saya? Dipilih panitia. Dari yang pertanyaannya, itu akwat. Pertanyaan sama, satu soal untuk Ikhwan apa? Pertanyaan untuk Ikhwan Ahmad berarti ya? Yang di anda berarti ahwatnya di tes langsung atau gimana? Beda-beda aja. Hah? Beda pertanyaannya? Bismillah, pertanyaan untuk Ahwat. Sebutkan tiga ciri-ciri kesabaran. Sebutkan tiga ciri-ciri kesabaran, silakan. Iya, mungkin pertanyaan nanti bisa dikirim ke bawah dan nanti bukunya bisa diberikan dari panitia Ahmad langsung karena waktu langsung dan hari ini kita tutup pada kaji kita tutup pada siang hari ini dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam kajian dengan tema-tema yang lainnya di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.